anjeuna langit nu anjeuna sapangeusih alam dunya munggu kersani anjeuna tur sagala makhlukna kalebet urang sadaya tayanu jadi kajaba eta kagungan anjeuna. Jodoh nu anjeuna, pati nu anjeuna, susah senang lara bagja kumantung kana kudratna. Kitu deui jodoh urang, kapan kah hayang mah manjang kutina geuning papengkat najan ka bengkat duriat. Ya Allah, mugia abdi singkiat dina nampi ieu kodrat panginten ieu tos kurat duriat kedapa pekat abdi pasrah hamok nola. Ya Allah, abdi panci kayakinan saliranu maha rohman tangtos ayah kasayan sagenengan kaperihan. Ya Allah, saliranu murubeng alam. Jodoh nu anjeuna, pati nu anjeuna, susah senang lara bagja gumantung kana kudratna. Kitu deui jodoh urang, kapan kah hayang mah manjang buktina geuning papengkat najan kabengkat duria. Ya Allah, mugia abdi singkiat dina nampi ieu kodrat panginten ieu tos kurat duriat kedapa pekat abdi pasrah hamok nola. Ya Allah, abdi panci kayakinan saliranu maha rohman tangtos ayah kasayan sagenengan kaperihan. Ya Allah, saliranu murubeng alam. Ya Allah,